Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين عزني الله وإياكم الحمد لله. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia Allah yang Allah anugerahkan pada kita semua. Sungguh nikmat Allah begitu besar yang telah kita terima, terutama ketika kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi muslimin, mukminin. Bahkan Allah anugerahkan pada kita nikmat yang khusus. Nikmat yang Allah hanya berikan kepada orang yang Allah cinta. Yaitu nikmatut taufiq untuk kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menambah nikmat atas kita dengan diberinya kita kesempatan duduk dalam majlis ilmu ini. Betapa banyak saudara kita kaum muslimin, mereka menentang sunnah, bahkan bukan mengikuti sunnah. Diberinya keislaman dan keimanan, namun mereka kadang salah jalan yang akhirnya tidak mengikuti sunnah, bahkan berseberangan dan menentang. Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ini nikmat yang paling agung dari Allah. Ketika kita sadar betapa jauh masa kita dari masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa jauhnya negeri kita dari negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih bersyukur ketika kita mengingat nikmat Allah saat Allah berikan kesempatan kita duduk seperti ini di rumah Allah yang mulia ini untuk kita bisa selalu menambah ilmu. Karena betapa banyak saudara kita ahlus sunnah di belahan dunia ini, bahkan di persada penjuru negeri Nusantara kita ini, mereka rindu akan kehadiran guru atau ustadz yang bisa mengajarkan ilmu kepada mereka. Namun apa daya, jauhnya tempat mereka dan terpencilnya keadaan mereka, sehingga hanya mampu kadang mereka dapatkan, ya, saat mereka ke kota untuk mendapatkan ketemu ikhwah, rekaman dan yang lainnya. Karena negeri mereka, tempat mereka jauh, tak ada sinyal di tempatnya. Berbeda dengan kita antum semua ya ikhwah, masya Allah, tinggal di markas ilmu. Senantiasa ilmu mengalir dan kita dapatkan dengan mudah. Sehingga tentunya akan menjadi satu hal yang ironis sekali, mengherankan sekali. Orang yang tinggal di sumber air, dia mati kehausan tak bisa minum air. Kenapa kira-kira? Ya, tentu ada penghalang. Seperti orang tinggal di tempat markas ilmu seperti ini, kok tidak bisa dapatkan ilmu? Sungguh itu sangat mengherankan. Ibarat tikus mati di gudang lumbung padi. Padahal dia makanannya padi. Kan lucu sekali. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena sebab dia tidak mau mengambil ilmu itu. Atau tidak bisa mendapatkan karena adabnya penghalang. Maka ikhwafila barakallahu fikum, sungguh. Dalam kesempatan yang mulia ini sebenarnya yang berhak atau yang paling pantas adalah asatidah antum yang lebih dari kami menyampaikan nasihat seperti ini. Namun apa daya, kata Allah Ta'ala juga, ya, kita semua diperintahkan fadzakir inna dzikratan fa'ul mu'minin, berilah nasihat atau peringatan karena sungguh nasihat itu amat besar nilainya bagi kaum mukminin. Dari bab inilah ikhwah, dan juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara hak kita sesama muslim adalah wa idastan sahaka fansahu, bila mana engkau diminta nasihat, nasihatilah. Maka dari ini semampu kami ingin kami memberikan nasihat khususnya pada diri kami dan pribadi, ya, diri kami pribadi dan keluarga, juga kepada kaum muslimin dan ikhwah fillah azinallahu iyyakum. Semoga Allah berikan manfaat dari nasihat ini. Mengingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika beliau mengadu kepada gurunya. Mungkin hal ini juga menimpa diri kita. Beliau mengatakan syaqati al-waqi bi'anni su'u hifzi. Aku mengadu pada guruku al-waqi tentang betapa buruk hafalanku. Karena beliau merasa kehilangan sekian banyak dari bab ilmu yang dihafalnya. Fa'arsiduni bitarkil ma'asi. Namun, ya, kemudian beliau, guruku memberikan nasihat padaku untuk aku tinggalkan itu maksiat. Apa sih kaitannya maksiat dengan ilmu? Ikhwafillah azanillahu iyyakum. Maksiat inilah penghalang besar. Bagi orang yang belum mendapatkan ilmu, maksiat ini menjadi penghalang. Sulit dia akan mendapatkan. Bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu, maksiat ini akan begitu cepat menghilangkannya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengaku betapa buruk hafalannya dengan sebab maksiat. Dan konon diceritakan apa sih kemaksiatan yang beliau lakukan. Ada sebagian khabar mengkhabarkan hanya tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Enggak sengaja. Nah kalau kita kira sengaja apa enggak di zaman kita ini? Ada enggak yang terbuka? Bukan cuma betis yang terbuka. Bahkan nyaris tak ada selai kain pun padanya. Nah ini yang berbahaya. Kalau mungkin kita mengatakan ustaz, tapi saya enggak merasa kehilangan ilmu. Habis enggak ada ilmunya kok. Kan begitu. Kita yang terus diri kita. Bagaimana kita merasa kehilangan ilmu, sementara kita memang enggak banyak, enggak punya ilmu. Kayak seorang enggak mungkin kehilangan uang, kalau enggak punya uang. Kan begitu. Maka ihwa barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengingatkan kepada kita dalam kitab Tariqul Hijratain, ya, beliau menyebutkan bahwa kesabaran seorang untuk meninggalkan maksiat itu ada sebabnya. Ini yang perlu kita kuatkan diri kita, bagaimana supaya kita bisa dapatkan ilmu. Karena sungguh ilmu akan kita dapatkan ikhwah dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya takwa ini adalah dengan kita sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai kita maksiat kepada Allah. Maka beliau katakan, sabarnya seorang meninggalkan maksiat ini ada sebab. Dan inilah sebab-sebab orang bisa sabar meninggalkan maksiat. Yang kami harapkan dengan ini, kita akan bisa dapatkan ilmu yang belum kita dapat. Dan ilmu yang sudah kita dapat tidak lari dari kita. Perhatikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tadi. Sekian banyak ilmu yang telah dihafalnya tiba-tiba bisa hilang lenyap. Sulit untuk dihafal kembali. Ketika kemaksiatan. Walaupun kecil. Manusia mungkin kayak kita tidak menganggap itu maksiat, kan sudah biasa. Nah, wafila barakallahu fikum. Ya. Jangankan kita keluar rumah. Dalam rumah, bahkan dalam kamar pun. Bahkan dalam genggaman antum yang biasa kita pegang HP itu. Ada enggak di situ kadang-kadang ketika kita membuka di situ umpamanya, ya, WhatsApp atau yang semisalnya, Telegram dan semisalnya, apalagi YouTube yang semisalnya. Subhanallah, terkadang kita enggak sengaja muncul promo, muncul iklan. Yang keluar tuh bukan laki-laki tapi itu ikhwah. Mengganggu. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, fattaqullaha mastata'tum. Kalian takwalah kepada Allah sebatas kalian punya kemampuan. Karena sungguh ihwa barakallahu fikum, kita harus upaya terus. Yang namanya semampu kita, kita upayakan. Kita mampu untuk menambah, tambah. Jangan kita mencukupkan diri dalam perkara ketakwaan ihwa. Terus tambahlah upaya kita. Dan yafila azzanallahu iyakum, beliau menyebutkan di antara ya, sebab yang menyebabkan kita sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang pertama adalah ilmu al-abdi biqabihiha waradha'iliha. Yang pertama adalah pengetahuan hamba akan buruknya maksiat itu. Dan rendahnya maksiat itu. Serta hinanya maksiat itu. Kalau kita memandang itu maksiat buruk, rendah, hina, maka sungguh kita akan mudah meninggalkannya. Tapi karena kebanyakan manusia memandang maksiat itu indah, sehingga sulit mereka untuk meninggalkannya. Ikhafila barakallahu fikum. Ya. Kalau itu ya, seperti yang kita dapatkan hari-hari ikhwa. Antum membeli makanan. Kemudian makanan itu ada bungkusnya. Dan bungkusnya ini tentunya gak bisa kita makan. Habis makan kita makan, bungkus dibuang di mana? Begitu mudahnya kita membuang ke tempat sampah. Kenapa? Gak ada nilainya ini. Rendah. Ini cuma bungkus. Buang. Gak perlu kita dengan itu. Betul? Yang dibuang makanannya, yang dimakan bungkusnya, kira-kira bagaimana yang seperti ini? Ini kan orang yang terbalik. Orang yang gila. Ya, beli makanan, ada bungkusnya, makannya dibuang, dikeluarin, bungkusnya dimakannya. Ini orang gila. Kalau orang yang normal, sehat, tentunya apa? Bungkus gak ada nilainya, buang saja. Yang diambil makanannya, kan begitu. Begitu kita mestinya, ilmu ini nilainya besar ya ikhwah. Sedangkan maksiat ini gak ada gunanya, bahkan mengganggu. Mestinya apa? Tinggalkan itu maksiat, carilah ilmu. Utamakanlah ilmu. Kalau kita tahu ini penghalang, tinggalkan. Karena ini sungguh ikhwah, ternyata berat. Bahkan ketika manusia, kita lah ahlus sunnah, jangan terlalu umum. Kita ahlus sunnah ikhwah. Masih ada sebagian dari kita kadang berat meninggalkan hal yang menjadi sebab maksiat di rumah televisi contohnya. Yang nyata-nyata di situ tayangannya, gambarnya sedemikian rupa bahayanya. Kadang masih berat-berat hati meninggalkan itu. Ya, sementara ilmu seminggu sekali dia ngaji, televisi tiap hari 24 jam terus nyala. Ini kan kira-kira mau dapat dari mana ilmunya? Hilang. Ya barakallahu fikum. Perhatikan, walaupun mungkin bagi sebagian ihwa, kita kan niatnya cuma tertentu. Ingat ihwa, maksiat itu. Kalau kita tahu itu maksiat rendah, hina, buruk, maka sungguh kita akan mudah meninggalkan dan sabar darinya. Ya. Wa anna Allah innama harramaha wa na'anha. Sungguh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan ini maksiat, melarangnya kita dari maksiat tersebut, ya, itu adalah bukan berarti Allah itu mendzalimi kita, bukan, perhatikan ikhwan. Itu adalah siyanah wa himayatun an diyana, ya, anid dunya, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari maksiat dan Allah mengharamkan maksiat itu adalah siyanatun himayatun anid danaya wa radaili. Yang demikian Allah lakukan adalah menjaga kita dari kehinaan, kerendahan. Kama yuhmal walid as-safiq waladahu amma yadurruhu. Sebagaimana seorang ayah ibu, seorang ya, ayah atau ibu, orang tua, yang begitu sayangnya kepada anak, ia menjaga anaknya amma yadurruhu dari perkara yang membahayakannya. Kalau orang tua yang sayang kepada anak, antum perhatikan, anak main api masih dilarang. Anak pegang pisau yang tajam. Ibu yang sayang, walaupun ini anak putrinya ingin bantu uminya, tapi dia masih kecil, uminya pegang pisau untuk potong sayur, dia pegang pisau yang tajam. Pasti umi bilang, "Nak, hati-hati nak, mari itu pisau tajam, kamu yang ini saja, kasih yang enggak tajam." Ini sebab apa kira-kira ikhwah? karena sayangnya ibu kepada anak. Ada orang tua ayam mamanya, anaknya pegang petasan, pegang korek api. Kira-kira dilarang atau disuruh? Iya nak, bagus nak. Ini lagi nak, begitulah. Pasti dilarang nak, jangan nanti meledak, tanganmu putus semua. Kamu gak bisa nulis lagi, gak bisa belajar. Subhanallah, ini kenapa? Sayangnya ayah kepada anak, betul gak? Begitu iwa kita ingat bahwa Allah Ta'ala begitu sayangnya kepada kita, melebihi orang tua kita kepada diri kita. Sehingga ketika Allah haramkan itu maksiat, Allah Ta'ala larang kita dari maksiat, itu adalah karena Allah menjaga kita dari perkara yang hina, menjaga kita dari perkara yang berbahaya. Naam, iwa barakallahu fikum. Ya. Ini yang menjadikan sebab iwa barakallahu fikum. Kalau kita tahu maksiat itu adalah rendah dan hina, maka kita akan mudah meninggalkannya. Ya, apalagi kita tahu ada ancaman di balik itu. Artinya di samping Allah mengharamkan, Allah melarang, Allah berikan ancaman. Ya, itu adalah karena betapa sayang Allah kepada kita itu. Sehingga kita disayang enggak mau oleh Allah, lalu siapa yang menyayang kita kira-kira? Mungkin di dunia kita beralih kepada manusia. Bisa menyayangi kita walaupun kita maksiat kepada Allah. Karena apa? Banyak teman-teman juga. Bahkan terkadang ihwar kalafikum sebagian pemuda. Merasa berat ditinggal teman-temannya. Yang biasa maksiat bersamanya. Daripada harus mengikuti nasihat orang tuanya. Kamu gak boleh main sama fulan. Kamu harus ngaji. Dia protes. Kenapa Abi? Saya enggak bisa tinggalkan fulan. Kadang-kadang protes. Ikhwah barakallahu fikum, ingat. Sadarkan ini kepada anak-anak kita. Bahwa maksiat seperti ini nak. Dampaknya. Terus sampaikan. Supaya dia ngerti. Karena semakin tahu hamba akan jeleknya itu maksiat. Hinanya dan akibatnya. Dia akan mudah meninggalkannya. Naam, ikhwah barakallahu fikum. Seperti halnya. Orang tua menasihati anak. Di samping nasihat, janganlah ini pisau tajam. Nanti kalau kena, kamu akan terpotong tangannya, keluar darah, begini, sakit, dan sebagainya. Sehingga anak itu sadar dan meninggalkan itu. Yang kedua, ikhwah. Yang menjadikan sebab orang sabar meninggalkan maksiat Allah, kata beliau, adalah al-haya'u minallah subhanahu. Karena dia punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau mengatakan innal 'abda mata 'alima bi nadhrihi ilaihi wa maqami 'alaihi, seorang hamba ketika ia mengetahui bahwa Allah memandangnya, mengetahuinya, memantaunya, dan ia menyadari kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar, ya, tentunya dia akan menjadi apa? Kana hayyan, menjadilah ia seorang yang sangat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istahya min rabbihi, dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ta'arada lima sahatihi, dia malu pada Allah dan tidak mau berhadapan dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia sadar, hari-hari Allah memberinya rizki, hari-hari Allah yang menjaga, hari-hari selalu Allah mengawasi tidurnya ataupun tidak tidurnya. Selalu Allah menjaga dan mengawasinya. Mestinya malu kita kepada Allah. Kalau kita merasakan ini ikhwah. Ada pada kita perasaan malu kepada Allah Ta'ala. Tentunya kita tidak akan mungkin melakukan itu. Dan ketika tidak ada malu seorang itu kepada Allah. Sungguh akan memalukan perbuatannya. Betul? Seperti hanya wanita. Di zaman kita ini, Masya Allah, ketika wanita punya rasa malu, sehingga mereka menutup auratnya, hijab yang syar'i mereka lakukan, mereka kenakan, justru orang-orang yang enggak punya rasa malu komentar, itu wanita begini-begini dihinakan. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Lalu kita mau yang mana? Mau ikuti mereka orang-orang yang baik yang punya rasa malu kepada Allah, atau mengikuti kebanyakan manusia yang hilang rasa malunya kepada Allah? Bahkan mereka itu dengan hilangnya rasa malu kepada Allah Ta'ala, mereka telah terjerumus ke dalam perbuatan lebih nista dari perbuatan binatang melata. Mereka bangga menjadi artis, ya, bintang film kemudian berbuat sesuatu yang luar biasa jeleknya melebihi binatang. Ikhafilah azanallah iyakum. Dengan mereka apa? Yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mengotori kepada kaum muslimin. Perhatikan ya barakallahu fikum. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa sungguh inna min ma'adrakan nas min nubuwatil ula. Apa yang masih dapatkan kita manusia dari apa yang diajarkan para anbiya yang dulu. Apa kata beliau? Idza lam tastahi fasna masyita. Kalau memang kau tidak ada rasa malu kepada Allah, silakan Anda berbuat sesukamu. Ini bukan berarti perintah kita berbuat sesuka kita. Artinya kalau memang kamu enggak ada rasa malu, ya pantas. Karena malu enggak ada lagi sehingga memalukan perbuatanmu. Perhatikan ihbarakallahu fikum. Kita bersyukur pada Allah diberi kita keimanan. Diberi kita ilmu. Sungguh ini nikmat yang luar biasa. Namun ingat, ini akan bisa hilang seiring dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Sehingga ikhwah kita juga sadari betapa pendek waktu kita di dunia ini. Jangan kita mengatakan, ah masih panjang. Bisa kita tobat esok. Sekarang maksiat dulu. Sungguh ikhwah, jangan menunda. Nah, makanya Rasulullah SAW belum mengingatkan kepada kita, malu ini bagian daripada iman. Cabang daripada cabang iman. Bahkan belum mengingatkan pada kita keutamaan malu ini. Tidaklah ada malu itu kecuali akan mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Selama orang itu masih memiliki rasa malu kepada Allah, pasti itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya? Orang yang kaya malu kalau bakhil sehingga dia dermawan. Para pemuda malu kalau dia itu berzina sehingga ia pun akan menahan dirinya dari perbuatan yang keji. Ya? Begitu pula ikhwah barakallahu fikum, seorang ayah kalau dia malu kepada Allah, dia akan menahan diri tidak akan selingkuh. Begitu wanita malu pada Allah, dia akan berhijab. Ya, menjaga kehormatan dirinya, auratnya dan kehormatan dirinya. Ini akan lahir kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari malu. Namun kalau orang tidak malu lagi, berarti dia akan berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Murka Allah. Tidak bisa kita bendung. Tidak bisa kita tolak. Kalau sudah Allah murka kepada hamba, siapa yang bisa menahannya? Naam ikhwah barakallahu fikum. Yang ketiga. Beliau ya mengingatkan kepada kita bahwasanya hal yang menjadikan sebab orang itu sabar meninggalkan maksiat adalah mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsani ilaika. Kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita, selalu memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita tinggalkan maksiat untuk menjaga nikmat itu. Untuk menjaga kebaikan-kebaikan Allah atas diri kita. Ingat kata beliau, innal dzunuba tazilun ni'am. Sungguh dosa-dosa itu akan menghilangkan nikmat-nikmat Allah ini ikhwah. Naam. Maka beliau ingatkan kepada kita, fama adzanaba 'abdu dzamban illa zalat anhu ni'mah. Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa kecuali apa? Begitu dia maksiat, maka saat itu pula hilang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi dzalika dzanbi. Sesuai dengan dosa yang ia perbuat itu. Ya. Wa in taba raja'a. Ya, wa in taba wa raja'a raja'at ilaihi. Ketika ia bertaubat, kembali kepada ketaatan, raja'at ilaihi. Maka akan kembali nikmat itu. Kalau dia mau tobat. Ini yang ketiga ikhwah. Kita harus selalu mengingat. Betapa besar nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Betapa luas kebaikan-kebaikan Allah yang Allah anugerahkan pada kita. Bahkan kita sadari ikhwah. Bahwa Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Walaupun tidak selalu yang kita minta Allah beri. Betul? Coba kita perhatikan. Kita harus sadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, walaupun Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta. Kan banyak doa yang kita berdoa kepada Allah, belum kunjung Allah berikan saat ini. Tapi kita yakin Allah pasti akan memberikan nanti di akhirat. Kalau di dunia kita belum dapat. Ya. Dan terkadang kita butuh ini itu, kita minta pada Allah, belum diberikan saat itu. Tapi kita harus sadari bukan Allah zalim pada kita. Kita berdoa Allah enggak beri. Sadar ikhwah. Betapa banyak kebutuhan yang kita butuhkan tanpa kita minta, Allah sudah siapkan, Allah berikan. Contoh udara yang kita hirup. Pernah antum minta berdoa, ya Allah berikan aku oksigen pagi ini untuk aku bernafas? Kalau antum banyak harus minta dulu kepada Allah, berapa kali kita harus minta? Kita minta, ya Allah berikan aku air hari ini untuk aku minum, ya Allah berikan aku hari ini. Ya, ini sebutkan, dirinci semua, enggak. Seakan-akan udara yang kita hirup pagi hari yang segar seperti ini, air yang kita minum dan segar sejuk tiap harinya, seakan-akan itu kemestian harus kita dapatkan. Lalu sadar enggak kita siapa yang memberikan itu? Air yang memancar dari mata air, mengalir, yang kita minum. Sadar enggak itu Allah yang memberi? Inilah kadang manusia tidak menyadari. Karena sebab satu permintaan yang belum didapatkan, yang belum kunjung datang dari Allah Ta'ala, kadang membuat kufurnya dia dari nikmat Allah yang banyak. Dari kebaikan Allah yang banyak. Maka ihwa barakallahu fikum. Ya. Kita mungkin pernah mendengar kisah seorang yang datang kepada seorang ulama yang dia ingin mengadu dirinya tentang dosa-dosanya. Kemudian ketika dia datang kepada seorang guru ini, gurunya mengingatkan, kalau kau ingin benar-benar taubat kepada Allah, maka ingat pesanku yang tiga ini. Yang pertamanya, dinasihatkan padanya, bila engkau hendak lakukan kembali maksiat itu, ingat, cari tempat yang Allah tidak melihatmu. Yang kedua, bila engkau hendak melanjutkan atau terus maksiat pada Allah, jangan kau lakukan di bumi Allah. Lah di mana kira-kira? Tempatnya Allah enggak lihat. Bumi yang bukan bumi Allah. Di mana kiranya? Yang ketiga, bila engkau hendak kembali maksiat pada Allah, ingat, jangan engkau memakai rizki yang Allah anugerahkan padamu. Kalau kau maksiat dengan matamu, tutup. Jangan pakai itu mata. Dengan telingamu, tutup. Jangan pakai itu telinga. Dengan tangan, dengan kaki. Ingat, semua itu siapa yang kasih? Maka ihwas setiap hamba menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan padanya. Dan dia sadar dengan maksiat akan hilang nikmat yang Allah berikan padanya. Pasti dia akan menjaga. Ikhwah, terkadang kita ini ya terlena dengan sesuatu yang kecil nilainya, lupa akan yang besar. Kita begitu menjaga ketika kita alhamdulillah bisa beli motor. Ya. Parkir enggak sembarang. Ketika parkir pun kita berusaha untuk kunci. Kunci setir enggak cukup. Gembok tambah lagi. Dalam rangka menjaga supaya motornya enggak hilang. Betul enggak? Begitu perhatian kita. Bagaimana cara biar motornya enggak hilang. Ya. Dia datang untuk menuntut ilmu. Tapi sayangnya begitu duduk di majelis, bukan memperhatikan ilmunya yang ini merupakan nikmat Allah yang besar yang dia tuju dari awalnya. Begitu ketemu temannya di majelis, malah cerita sendiri, enggak dengar apa yang disampaikan syekhnya. Bisa terjadi enggak? Atau mungkin sibuk dengan transaksi, lupa apa yang disampaikannya. Syekh buka kitab ini, bacakan ini, tapi dia nota fulan ini, dari fulan ini, masya Allah ikhwah, ini bahaya. Ini mungkin antum pernah dengar peribahasa orang Jawa itu. Istilahnya buruceng kelangan deleg. Itu istilahnya. Mungkin bahasa Jawa Banyumasan apa ini ya. Itu ikan yang kecil namanya uceng dulu. Yang deleg ini kan besar kayak ikan lele yang besar. Dia kejar ikan yang kecil, yang besar dia abaikan. Jangan ya ikhwah, ilmu luar biasa. Kenapa antum begitu perhatian kepada motor yang antum punya atau HP jangan sampai hilang sehingga kemana-mana dikantongin. Sedangkan ilmunya dibiarin. Jangan. Ingat ikhwah, hilangnya nikmat itu sebab karena maksiat. Begitu kita tobat, kita rujuk kepada kebaikan, maka Allah akan kembalikan. Atau Allah beri yang semisal. Ya. Allah akan berikan kepada yang semisal. Dan ikhwah fillah wa barakallahu fikum, ya. La tazalu dzunub tazilu anhu nikmah. Selama dia terus maksiat akan terus hilang dia nikmat dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd, Allah ingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai Allah rubah diri mereka. Ketika seorang penuntut ilmu sudah Allah berikan ilmu, hari-hari dia belajar menghafal terus, Allah berinya, dia ilmu dan dia hafal terus, Allah mudahkannya. Tapi seketika maksiat dia lakukannya sungguh ikhwah. Terasa betul. Betul-betul terasa. Makanya ikhwah yang bisa merasakan hilangnya ilmu sebab maksiat, orang-orang yang punya ilmu. Sebagaimana akan bisa terasa hilangan uang, ya tentunya orang yang punya uang. Kalau yang gak punya uang ya mungkin gak rasa. Sehingga kalau kita enggak merasakan hilangnya ilmu kita hari-hari, tanyakan pada diri kita, saya punya ilmu enggak sih ini? Kok kayaknya enggak pernah merasa bagaimana begitu? Dan Imam Barakallahu Fikum kata beliau, a'dhanum ni'am al-iman. Seagung-agungnya nikmat Allah adalah iman. Dan kita ingat, sabda Rasulullah SAW, iman bisa tambah, iman bisa berkurang. Kan? Al-imanu yazidu yankus, yazidu bita'ah yankusu bil ma'asih. Iman tambah karena taat, kurang karena maksiat. Apakah kita rela nikmat yang besar keimanan yang menjadi bekal kita untuk dapatkan keselamatan, kemudian kita abaikan hilang begitu saja? Tentu tidak. Tentu tidak ikhwah. Sebagaimana antum ketika safar, ya, kemudian antum bekalnya uang ada di kantong. Dan sadar bahwa uang ini nilai yang paling utama untuk kita melanjutkan safar kita, untuk kemudahan kita dalam safar. Bekal kita. Pasti hilangkan perhatian kita jaga. Kalau tas pakaian hilang, gampang. Ini jangan hilang uangnya. Kan begitu. Kan dengan uang bisa beli lagi. Kalau tas satu koper, uangnya hilang. Kira-kira mau apa? Ya sudah ya. Barakallahu fikum. Kemarin jual pakaian, jual koper untuk beli makan. Ini kalau orang yang berakal. Dia akan perhatikan yang utama. Dari hal-hal yang biasa. Maka ikhwah, jangan sampai ilmu ini hilang. Sebab karena maksiat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai nikmat Allah yang besar ini iman dan ya, ilmu yang Allah berikan kepada kita hilang. Karena kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah ikhwah. Barakallahu fikum. Yang keempat ikhwah. Yang menjadi sebab orang itu sabar. Meninggalkan maksiat. Adalah khawfullah. Wa khasyatu 'iqabi, takutnya ia kepada Allah Ta'ala dan takut akan azabnya, khawatir terhadap azabnya. Seorang yang takut dari sesuatu yang dia khawatirkan pasti dia akan menghindar dari hal yang menyebabkan ia terjerumus pada kemurkaan itu atau kekhawatiran itu. Kan seperti itu mestinya ketika seorang takut harimau, lari menghindar. Tapi ketika seorang takut kepada Allah, bukan lari menghindar dari Allah. Kita harusnya apa? Inilah makanya beda antara khauf, ya, dengan apa namanya, kalimat dalam bahasa Indonesia ini terkadang dengan bahasa Arab berbeda ya ikhwah. Ya. Kalau khauf ini kita takut kepada Allah bukan berarti lari begitu menjauh dari ketaatan. Justru kita diperintahkan mendekat kepada Allah dengan terus kita apa melakukan ketaatannya. Karena kita tahu dengan kita menjauh dari Allah maksiat kepadanya kita akan mendapat murkanya. Maka kita mendekat dengan taat kepadanya. Yang keempat kata beliau adalah takut kepada Allah khawatir akan murkanya. Wahada. Dan hal ini kata beliau innama. Yusbitu bitasdiqihi biwa'dihi wa wa'id wal imanu bihi wa bi kitabihi wa bi rusulihi hadha sabab yuqawwi bil ilm. Kata beliau, ini perkara sungguh akan kita menjadi kokoh, ya, atau akan menjadi tetap ada dalam hati kita, dan kita akan membenarkan, ya, artinya ketakutan kita kepada Allah itu ketika apa, ya, ketika ini terus ada pada diri kita dan kita membenarkan akan janji dan ancaman Allah Ta'ala dan iman pada Allah dan kitabnya, ini menjadi sebab kuatnya ilmu dan yakin. Dengan kita semakin kuat takutnya kepada Allah, semakin takut dan khawatir akan murkanya, dan semakin kita yakin, ya, akan janji dan ancaman Allah, dan semakin kuat iman kita kepada Allah dan pada kitab dan pada Rasulnya, ini menjadi sebab kuatnya ilmu, kuatnya yakin kita. Namun dengan lemahnya kita, ya, dengan lemahnya kita terhadap perkara ini, kita tidak yakin akan adanya janji dan ancaman Allah, tidak iman dengan Allah, tidak iman dengan kitabnya dan Rasulnya, yang seperti ini ikhwah barakallahu fikum akan menjadi lemah iman. Dan ketika lemah seorang imannya, maka semakin mudah maksiat dia perbuatnya, semakin gampang ia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semakin kuat dia dari imannya, kuat ilmunya, maka semakin jauh dari maksiat, dan dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, dalam surat Fatir, Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguh, orang-orang yang takut pada Allah dari hamba Allah itu adalah para ulama. Sebagaimana diucapkan sebagian salaf kita ikhwah, mereka, na'am barakallahu fikum, mengatakan, kafa bi khasyatillah ilman. Cukup seorang itu dengan takutnya kepada Allah Ta'ala, dia dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Artinya seorang yang alim, berilmu akan nampak dari dia bagaimana takutnya kepada Allah Ta'ala. Wabil ikhtirari bila jahlan, dan dengan orang itu lalai terhadap Allah, dia tertipu dengan dunia, ya, terlena, ya, dari Allah dia teralaikan, itu jahlan, dia adalah seorang yang jahil. Jangan antum bilang, oh dia orang yang pintar begini-begini, tapi enggak perhatikan sholatnya, dia enggak perhatikan puasanya, dia enggak perhatikan maksiatnya. Artinya dia maksiat begitu gampangnya. Ini orang yang begini adalah orang yang jahil. Orang yang bodoh. Dia lalai terhadap Allah. Seakan-akan Allah tidak memperhatikan dirinya. Sehingga ia enjoy saja, santai saja, ia maksiat kepada Allah. Sungguh ikhwah, ini adalah orang yang bodoh. Lalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang pintar berilmu, makanya ikhwah barakallahu fikum, jangan antum menunggu, nanti saya sudah hafal Quran, saya baru begini. Karena ilmu ikhwah harus diiringi dengan amal. Dan sungguh kalau kita punya ilmu satu, terus diamalkan, tambah lagi satu diamalkan, tambah lagi satu diamalkan, ini akan semakin membimbing kita untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin takut dengan Allah. Nah, dan ini semakin benar-benar kita menjadi seorang yang alim. Tapi kalau sekian ilmu menggudang ilmu kita sudah hafal, sudah tahu semua, namun kita begitu mudahnya maksiat kepada Allah, berarti kita melupakan ilmu itu. Dan ini adalah kebodohan yang besar. Ya, kata Imam Sufyan As-Sa'li, in amiltu ma'alimtu bihi. Kalau aku melakukan apa yang aku tahu, maka aku menjadi orang yang paling berilmu. Tapi sebaliknya, bila mana aku, ya, meninggalkan ilmu yang telah ku tahu, maka tidak ada manusia di kolong langit yang lebih bodoh dari diriku. Artinya mengingatkan kita ikhwah, manusia yang paling bodoh itu bukan manusia yang belum pernah belajar. Kalau dia belum pernah belajar, bodoh wajar. Kenapa bodoh? Belum belajar, belum diajari. Justru yang paling bodoh itu orang yang belajar terus-terus belajar, tapi tidak pernah diamalkan ilmunya. Nah, ngapain dia belajar? Ikhwah barakallahu fikum, ibaratnya kalau orang enggak makan, lapar, wajar. Ini orang makan terus, kok lapar terus? Berarti ada penyakit. Kan begitu. Nah, ikhwah barakallahu fikum, kita tidak inginkan diri kita menjadi orang yang bodoh, karena sungguh akan mewariskan penyesalan. Maka perhatikan kalau kita sebagai penuntut ilmu, amalkanlah ilmu ini. Koreksi diri kita. Jauhi maksiat. Karena sungguh kalau kita masih merasa aman dari murka Allah, dari azabnya, tidak ada kita rasa takut pada Allah, berarti kita tidak sabar dalam perkara meninggalkan maksiat. Jadi yang keempat, yang menjadi sebab orang itu sabar meninggalkan maksiat, ketika rasa takutnya kepada Allah itu kuat di hatinya. Khawatirnya akan murka Allah kuat kokoh di hatinya. Dan terus dia kuatkan ilmu. Ya. Supaya apa? Dia semakin semakin takut kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah. Yang kelima, yang menyebabkan orang sabar dari maksiat atau meninggalkan maksiat kepada Allah, karena ini khabarakallahu fikum, adalah tergantung dari kita punya kesadaran sendiri setelah taufik dari Allah dan petunjuknya untuk meninggalkan ini maksiat. Iya, kita harus sadari diri kita. Yang kelimanya, kata beliau, adalah hal yang menjadikan sebab orang itu sabar meninggalkan maksiat, mahabbatullah subhanahu, kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyal aqwal asbab, dan ini adalah sekuat-kuatnya sebab. Fis sabr an mukhalafatihi wa ma'asihi. Ini menjadi sekuat-kuatnya sebab dalam ia sabar meninggalkan maksiat dan meninggalkan yang menyelisihi hal yang Allah cinta. Karena apa ikhwah? Seorang yang mencintai tentunya dia tidak ingin menyelisihi apa yang dicintainya, yang ia sadar kalau ia lakukan itu akan mendatangkan murkanya. Artinya, biasanya seorang yang saling mencintai akan saling menjaga kesetiaannya. Dan demi menjaga kesetiaannya itu, maka dia akan berusaha melakukan lawazimnya, konsekuensinya. Begitupun kita ketika cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berusaha melakukan lawazim yang mesti kita lakukan. Bagaimana agar cinta kita kepada Allah tetap terjaga, agar Allah terus mencintai kita. Maka para ulama telah menjelaskan di antara lawazim mahabbatullah, kita harus apa? Yang pertama adalah yuhibbu man yuhibbuhu, kita mencintai orang-orang yang Allah cinta. Yang kedua yuhibbu ma yuhibbu, kedua mencintai perkara-perkara yang Allah cinta. Bedakan ya. Pertama kita mencintai orang-orang yang Allah cinta. Siapa yang Allah cintai mereka? Anbiya war rasul. Ya, dari kita ya teman-teman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya, cintailah mereka karena mereka orang yang Allah cintai. Dan kalau kita mencintai mereka berarti kita akan mengidolainya. Dan kalau kita menjadikan mereka para salafus salih, yakni Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai idola kita, kita akan berusaha untuk mengikuti perilakunya, akhlaknya. Kan seperti itu. Dalam segala sisi kehidupan kita. Kemudian, ya barakallahu fikum, ya, kita juga mencintai perkara-perkara yang Allah cinta. Yaitu semua yang Allah perintahkan, kita cintai apa yang Allah perintahkan. Dengan kita pelajari bagaimana cara mengamalkannya. Terus yang ketiganya adalah abghadu ma yubghiduhullah. Ya, mayyuman abghaduhullah. Yang ketiga adalah yubghidu man yubghiduhullah. Membenci orang-orang yang Allah benci. Dan yang keempatnya membenci ma abghaduhullah, perkara yang semua perkara yang Allah benci. Kita benci semua. Jangan sampai kita mengaku mukmin, yang dicintai kita, yang disenangi kita adalah orang-orang fasik. Sungguh enggak pas. Ini enggak pas. Katanya cinta kepada Allah, cinta Rasulullah SAW, tapi perilakumu. Telinga pakai anting-anting, umpamanya. Laki-laki padahalnya. Kalungnya metal. Ya subhanallah ikhwah. Rambutnya separuh putih, separuh merah, separuhnya biru. Kira-kira ini mencintai Rasul enggak yang begini. Subhanallah ihwan barakallahu fikum. Ini mau ikut siapa? Dari penampilannya sudah menunjukkan jauh. Berarti dia mencintai siapa? Orang yang dia cinta, orang fasik. Tidak mungkin orang mukmin begitu. Maka diri kita ikhwah, coba lihat pada diri kita. Kalau kita ini ada pada diri kita ini memang ya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala besar, tentunya kebencian kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah besar. Kebencian kepada perkara yang Allah murka juga besar. Sebaliknya kecintaan kepada orang-orang yang Allah cinta kita besar. dan kecintaan kita kepada perkara yang Allah cinta juga besar. Tapi kalau sebaliknya, kita mengaku cinta kepada Allah, tapi enggak suka dengan orang-orang yang Allah cinta, ini akan mendatangkan murka Allah. Dan ini enggak pas. Yang seperti ini, wa barakallahu fikum. Karena sungguh, menjadikan kuat, ya, kita untuk bisa menjauh dari maksiat ketika ada kecintaan kita kepada Allah. Nah, karena kita akan berupaya bagaimana selalu Allah mencintai kita. Coba ikhwah barakallahu fikum, terkadang kita ini ya mendudukkan sesuatu kadang-kadang tidak pas pada tempatnya. Seorang suami cintanya begitu besar kepada istrinya, sehingga ia pun rela bekerja hari-hari, bahkan lembur pun dijalaninya. Ya. Karena apa? Merasa enggak cukup kalau kerja cuma sampai jam 5. Hendaknya supaya bisa lebih bisa mencukupi, dia lembur pun dia kerjakan. Ini semua demi apa? Demi nyai, kan begitu. Demi istri maksudnya. Kan rela aja kerja seperti itu. Tapi kalian, karena cinta kepada Allah, sholat 5 waktu, itu pun terpaksa. Ya bagaimana mau nambah? Yang 5 waktu yang wajib terpaksa, apalagi mau nambah yang sunnah. Malam hari di kita Allah perintah ya untuk kita bangun tahajud. Bagaimana mau tahajud? Sedangkan 5 saja terpaksa yang wajib. Maka ikhwan barakallahu fikum, beda orang yang ada cinta kepada Allah, dia akan menjauh dari maksiat dan mendekat dengan taat. Sehingga kalau diri kita ini masih senang dengan kemaksiatan, berarti ya ini kita masih jauh dari cintanya kepada Allah. Perhatikan yang kelima itu, yang menjadi sebab orang sabar meninggalkan maksiat, kalau di hatinya ada kecintaan pada Allah itu besar. Yang keenam, ya, adalah syarafun nafsi wa zakaiha. Yang keenam adalah kemuliaan jiwa dan kesucian jiwa. Wa fadliha, dan keutamaan jiwa itu. Ketika seorang mukmin bersih jiwanya, mulia jiwanya, tentunya dia akan berusaha menjaga kebersihannya. Namun kalau sudah kotor ikhwah, sudah kemaksiatan pun tidak akan nampak. Makanya ikhwah barakallahu fikum, kenapa Allah Ta'ala dan Rasul SAW dan begitu para Rasul yang lainnya begitu memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Karena syirik ini katakan para ulama, aqdarul qadar, aqbahul qabih. Ya, kotoran yang paling kotor, bau busuk yang paling busuk ibaratnya, itulah syirik. Orang kalau sudah biasa dengan bau busuk yang sangat busuk, ketika melewati sampah, bau busuk, ah ini biasa. Kenapa kok bau begini kamu enggak anu? Di tempat saya lebih busuk dari ini. Nah ini. Artinya kalau orang sudah terjerumus dalam perbuatan syirik, wal'iyadzubillah, nasallahu alaihi wasallam al-afiyah, ikhwa barakallahu fikum. Kalau orang sudah biasa dengan syirik, maka dosa yang lain itu mudah. Bagi dia itu ringan. Maka ikhwa barakallahu fikum, kita al-sunnah bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika jiwa kita diselamatkan dari syirik. Jiwa kita diselamatkan dari bid'ah. Jiwa kita diselamatkan dari maksiat. Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang-orang yang bisa mensucikan jiwa. Dan tentunya ikhwah barakallahu fikum, orang yang akalnya sehat, senang dengan pakaian yang bersih. Dan ketika kotor, pakaian tetap dipakai atau dicuci? Segera dicucinya. Tapi kalau orang gila, dikasih pakaian yang bagus dirobek. Pakaian yang jelek, yang kotor, yang tidak tahu, tidak karuan, dipakai. Kan sudah gila. Kan seperti itu. Maka ihwa barakallahu fikum, akan nampak diri kita ini, bisa lihat koreksi diri kita. Kalau kita ini mamanya, mulia jiwa kita, masih bersih hati nurani kita ini, tentunya ketika ada kemaksiatan terlintas atau kita perbuat, tidak nyaman ini hati. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, tentang apa? Anil birri wal ism, tentang kebaikan albir dan al ism dosa, belum mengingatkan albir khusnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah mahaka fis sadrika. Apa yang membuat hatimu ini guncang, enggak tenang, ya? wa karita ayatri alaihin nas, dan engkau enggan kalau manusia melihatmu lakukan itu. Lihat ikhwah, jangan sampai. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, jiwa ini kalau benar-benar kita mukmin, hati ini akan menjadi mizan atau menjadi hakim atau menjadi pengingat bagi kita, menjadi radar. Ya. Kalau ada sesuatu melintas, dia akan memberi kode. Begitupun hati kalau bersih, ketika maksiat ini mata melakukan maksiat, dia akan memberikan radar. Tinggalkan, tundukkan. Begitupun ketika telinga mendengar maksiat, palingkan, tutup. Itu ikhwah barakallahu fikum. Namun kalau hati sudah kotor, tertutup, apalagi hati sudah mati ikhwah. Kalau hati sudah mati, ya sudah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada gunanya. Jangankan mati, sakit itu hati. Seperti orang yang sakit, akan terbalik keadaannya. Antum lihat? Dalam kondisi normal, sehat. Maka makanan, minuman akan kita bisa rasakan sebagaimana mestinya. Manis kita bilang manis, asin kita bilang asin. Enak kita bilang enak. Tapi kalau orang sedang sakit, apa yang dikatakan? Semua makanan yang hidangkan bilangnya apa? Pahit. Enggak enak. Kenapa enggak makan? Enggak enak. Yang enggak enak itu makanannya atau dianya yang sakit? Karena dia yang sakit, mulutnya enggak enak makan. Akhirnya semua makanan yang hidangkan juga, waktu makan kesukaannya. Saya tanya, antum pernah sakit enggak sih? Pernah ngalami sakit belum? Pernah rasakan yang seperti anak sampaikan ini enggak? Pernah rasakan? Ketika kita sakit, makanan yang kita sukai menjadi enggak enak. Buah pun enggak enak, semuanya enggak enak. Kenapa? Karena kondisi kita yang sakit. Begitu ikhwah barakallahu fikum. Maunya kepada perkara yang membuat madarat. Artinya membiarkan diri itu dalam madarat. Maka harus dilawan. Keadaan sakit ini dengan apa? Datangkan obatnya, datangkan makanan yang menunjang untuk kesembuhannya. Jangan dibiarkan terus dia dalam kelaparannya. Enggak mau makan, mau minum terus. Lama-lama madarat. Begitu ikhwah. Orang yang dalam keadaan kita kotor jiwanya, itu sakit. Kena maksiat. Maka jangan dibiarkan maksiat terus. Tarik dia dari kemaksiatannya. Bersihkannya dengan taubat. Ingatkan dengan nasihat. Seperti terus dia. Nam ikhwah. Sehingga bisa kembali jiwa ini bersih. Kalau kembali bersih jiwa ini ikhwah, maka sungguh dia akan bisa menghindar itu maksiat. Makanya ikhwah, tidak ada berkumpul di tempat maksiat kecuali orang-orang ahli maksiat. Dan tidak ada berkumpul di tempat yang bersih kecuali orang-orang yang ingin membersihkan diri. Kalau didengar suara musik pentas, ya tentu yang kumpul ya pecinta-pencintanya. Yang senang joget, senang musik, senang ini, kumpul di sana. Ketika dengar ada taklim, tentunya ada daurah. Yang berkumpul orang senang ngaji. Iya Pak ya? Kan begitu otomatis. Ketika terdengar suara adzan, yang berkumpul, yang datang tentunya orang-orang yang mengingat Allah. Yang lalai, tetap dalam kelalaiannya. Lihat diri kita ikhwah. Itu yang keenam, yang menjadi sebab orang itu sabar meninggalkan maksiat pada Allah. Ketika ia Pak, jiwanya ini bersih. Kalau jiwanya kotor, senang dengan maksiat. Yang ketujuh, kuatul ilm. Yang ketujuh adalah kuat ilmu. Bisu'i akibatil maksiyah. Kuat ilmu pengetahuannya tentang buruknya akibat itu maksiat. Wa asaruha. Dan dampaknya. Wa dharu nasyi minha. Dan bahaya yang timbul dari maksiat itu. Ini yang ketujuh, yang menyudahkan orang sabar meninggalkan maksiat, tidak tergiur dengan maksiat, maksudnya tidak ingin maksiat, karena kuat ilmu pengetahuannya tentang dampak jeleknya itu maksiat, tentang buruknya akibat itu maksiat, dan bahaya dampak yang muncul dari maksiat itu. Di antaranya apa ikhwan? Sawadul wajhi, kata beliau, di antara dampak buruk maksiat itu menjadi hitam wajahnya. Kemudian yang kedua, zulmatul qalbi, gelap hatinya. Wadayiqihi, dan menjadi sempit hatinya ketika maksiat. Ya, ghammihi, dan menjadikan hati ini gundah. Wahazani menjadikan hati itu sedih. Itu dampak maksiat. Wa'alamihi. Dan menjadikan hati ini sakit. Ini dampak maksiat. Kalau kita sadar, kalau kita tahu, tapi orang yang enggak tahu, malah justru senang hatinya kalau maksiat. Subhanallah ikhwan, ada enggak orang maksiat kok senang hatinya? Ya banyak. Ya, sebagaimana antum senang hatinya, gembira, lapang, senang, bahagia ketika antum bisa sholat berjamaah, bisa duduk dalam majelis taklim, ini menunjukkan hatinya selamat, sehat. Ya. Karena sebagian manusia justru enggan. Dan bahkan mereka lebih, orang-orang yang mati hatinya itu lebih senang dengan kemaksiatan. Itulah orang-orang kafir. Maka jangan kita tertipu dengan mereka ikhwah barakallahu fikum. Singkat waktu ikhwah, sudah jam 7. Kita enggak bahas panjang lebar. Yang ke-8, yang menjadikan sebab orang sabar dan meninggalkan maksiat kata Allah adalah qasrul amal. Wa ilmu bi sur'ati intiqalihi. Yang ke-8 adalah pendeknya angan-angan dan mengetahui betapa cepat pindahnya dirinya dari dunia ke akhirat. Umur kita pendek ikhwah, angan-angan kita panjang. Jangan kita terlalu panjang angan-angan, umur kita pendek. Karena sungguh ikhwah, ibaratnya pena kita tulis dengan pena rencana yang kita rencanakan. Tapi penghapusnya di tangan Allah Ta'ala. Sehingga betapa banyak rencana yang sudah kita tulis, tiba-tiba hapus, tak terlaksanakan. Karena takdir lain. Allah yang telah mentakdirkan. Tidak bisa ingin begini, begini, begini, begini. Semua yang kita rencanakan, tidak mampu lagi kita kerjakan. Maka jangan panjang angan-angan. Jadi kalau seorang ingin dirinya sabar, tidak tergiur dengan maksiat dan meninggalkan maksiat, dia bisa sabar dengannya, jangan terlalu panjang angan-angan, tapi pendekkan angan-angan. Sehingga apa? Khawatir. Kalau kita begini, takut besok saya mati. Kalau begini, besok takutnya saya nanti takut mati. Ini pendek angan-angannya, enggak panjang. Enggak menunda-nunda. Dan dia sadar betapa cepat dia berpindahnya. Seperti seorang musafir. Belum menggambarkan seperti seorang musafir yang masuk satu kampung. Tujuannya adalah kampung yang masih jauh. Enggak mungkin dia akan lama-lama di situ. Paling sekedar istirahat, beli makanan, atau ambil bekal, ambil air. Kemudian dia lanjutkan perjalanan. Atau seperti orang yang singgah di satu pohon, dia berteduh. Ya, kemudian dia akan lanjut lagi perjalanannya, pasti enggak akan lama di situ. Sehingga ikhwan barakallahu fikum sadar. Jangan panjang angan-angan. Karena sungguh ketika orang panjang angan-angan akan menunda-nunda taubat. Dan ini berbahaya. Berbahaya karena ajal tiba sebelum dia bertaubat. Dan di antara ikhwan barakallahu fikum kata para ulama, hikmah kenapa Allah datangkan kematian tiba-tiba. Ini sebagai rahmat bagi kaum mukminin yang taat. Sebagai azab bagi orang-orang ahli maksiat. Kenapa demikian? Karena bagi orang mukmin rahmat. Ketika dia sedang melakukan ketaatan, tiba-tiba Allah ambil. Dalam keadaan dia taat. Begitu laknat bagi orang-orang kafir yang ahli maksiat. Ketika dia masih belum taubat, azab kematian datang. Atau kematian datang. Sehingga dia belum sempat taubat. Itulah yang kita berlindung pada Allah. Jangan sampai kita terkena yang seperti ini. Yang ke-9, ikhwan barakallahu fikum, yang menjadi sebab kita sabar dalam meninggalkan maksiat adalah mujanibatul fudhul, menjauhi perbuatan yang berlebih-lebihan fi mat'amihi wa mashrabihi, dan dalam makanan, minuman, wa malbasi, dan pakaian. Wa manamihi, dalam tidurnya. Wa simai bin nas, dan berkumpul dengan manusia. Jauhi perbuatan berlebih-lebihan dalam makan, minum, pakaian, tidur, dan bergaul dengan manusia. Karena Allah barakallahu fikum kata beliau, fa inna quwwata da'i ila ma'asi, karena kuatnya dorongan kita untuk melakukan maksiat innamatan sya'u min hadhil fudulat. Yang menjadikan kuat dorongan kita maksiat ini dari tumbuh dari berlebih-lebihan ini. Orang kalau berlebihan dalam makan, maka akan menjadi kuat dorongan untuk syahwatnya. Berlebih-lebihan di dalam tidur, tentunya juga akan menjadi madharat bagi dirinya. Berlebihan di dalam bergaul, main terus, enggak pernah ingat waktu sholat. Ya, sibuk dengan urusan manusia dan manusia bergaul terus. Ini juga menyebabkan orang maksiat. Maka ikhwah terutama para pemuda. Kenapa Rasulullah SAW itu mengingatkan kita, carilah teman yang baik. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang enggak baik, komunitas yang enggak baik, otomatis akan terbawa kita. Yang semula masih kita minta teman izin. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Kalau teman yang baik mengingatkan, kamu sudah dipanggil sholat itu. Ikhwah barakallahu fikum, yang kadang kita heran. Kita dapati ikhwah kita. Dia dalam satu sekolah, ini semua Nasoro. Dia sendiri yang Muslim. Dalam satu kelas dia. Ini di Papua sana. Karena dia, wajidah kuliah, setiap ada jam duhur sholat dia pamit, atau asar dia dapatkan, artinya masuk sore, dia pamit. Ini teman-teman Nasoro yang lain begitu dengar suara adzan dikumandangkan, langsung ngomong, kamu dipanggil dulu itu. Diingatkan. Tapi sebaliknya, di kelas yang itu mayoritas Muslim, Masya Allah, tidak ada yang bangun bergerak. Akhirnya mereka yang Nasoro juga heran. Kenapa kamu beda dengan dia? Kamu sama-sama Islam. Nah itu ikhwah. Artinya, ketika kita bergaul ikhwah dengan orang Nasoro saja yang begitu, dia karena kita sudah kokoh dalam agama, dia bisa mengingatkan kebaikan kita. Tapi ini yang mengherankan. Kadang-kadang sesama Muslim, ketika ada sholat, malah temannya mau sholat dicibir. Wah, kamu sok alim saja. Padahal yang ngomong juga Muslim. Bisa terjadi enggak? Subhanallah, sama diingatkan. Bahkan kadang dalam rapat, yang serapat ini organisasi Muslim, ketika orang acungkan tangan keluar mau sholat, dibilang nanti gampang dijama. Subhanallah. Ini Muslim semuanya. Urusannya urusan umat katanya. Masya Allah ikhwah. Bagaimana akan ngurusi umat untuk baik umat kalau seperti itu jeleknya pengurusnya. Ikhwah barakallahu fikum. Maka kata beliau, jauhi banyak berlebih-lebihan ini. Yang berlebih dalam makanan, minuman, pakaian. Karena ini akan menimbulkan kesombongan, kecongkakan, kerasnya hati. Dan bahkan bisa menyebabkan matinya hati. Ya ikhwah barakallahu fikum. Yang terakhir. Yang ke-10 adalah kumpulan dari semua sebab ini. Ya. Yaitu apa? Sabatu syajaratul iman. Kokohnya pohon keimanan dalam hati ini. Ya. Sabatu syajaratul iman fil qalbi. Kuatnya, kokohnya pohon keimanan dalam hati akan menyebabkan sebab, menjadikan sebab utama orang sabar meninggalkan maksiat. Ya, kalau iman yang kokoh itu sungguh menjadi sebab utama orang itu menjauhi maksiat. Kenapa? Setiap tambah imannya semakin kuat kesabarannya. Tapi sebaliknya, semakin rapuh imannya, semakin rapuh kesabarannya, maka semakin mudah maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ikhwah, kenapa ini kita sampaikan? Antum semua, kita semua para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, sayangi diri, sayangi waktu kita. Yang sekian lama sudah kita curahkan, kita berikan, kita upayakan ilmu itu kita dapatkan, ternyata hanya karena sebab maksiat, tiba-tiba hilang. Jangan sampai ibarat pepatah itu, ya, musim kemarau setahun, begitu hujan, semuanya hancur. Ya, kita ibadah, kita sholat, kita mengaji, kita belajar ilmu sekian lamanya, begitu maksiat habis semuanya. Hafalan hilang, sholat semuanya enggak karuan. Jangan sampai. Na'udzubillah min dalik. Demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan, tentunya banyak kekurangan padanya. Kami berusaha untuk selalu mohon pada Allah pertolongannya dan taufiknya. Dan juga nasihat dari para asatidah untuk perbaikan diri kami. Dan yang benar ikhwah datang dari Allah Ta'ala. Mari kita ambil dan kita amalkan. Karena sungguh kita semua harap kepada Allah semua. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Syadu'an la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.